Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al Adabul Mufrad karya Al Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhari Al-Ma'ruf bil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir pembahasan kita sampai pada hadis 225, ya, sudah kita baca matan dan syarahnya. Kita lanjutkan hadis yang 227, ya. Langsung masuk ke hadis 227. Adapun hadis yang 226 ada kelemahan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, masih di bab yang sama, ya. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsani Mahdi ibn Maimun an Wasil maula Abi Uyainah an Yahya bin Aqil an Yahya bin Ya'mur an Abil Aswad ad-Dili an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan qala qila ya Rasulullah, suatu ketika ada yang berkata kepada Rasulullah, yang mana perkataan yang ditujukan kepada beliau ini berisi semacam pengaduan, ya, atau pemberitaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Ahlud duthur telah mendahului dengan pahala-pahala. Ahlud duthur di sini ada istilah ahlud duthur. Duthur itu bentuk jamak dari dathr. Ya, jadi duthur wazannya fu'ul. Ini merupakan bentuk jamak dari dathr. Ya, jadi bentuk tunggalnya dathr, ad-dathr. Apa makna dathr dalam bahasa Arab? Ad-dathr maknanya adalah al-mal al-kathir, harta yang banyak, harta yang melimpah. Ya, sehingga ad-duthur maknanya adalah al-amwal al-kathirah, harta-harta yang banyak. Adapun makna ahlud duthur adalah orang yang memiliki harta yang banyak dan melimpah. Zahir hadis ini yang menghadap kepada Rasulullah dan menyampaikan keluhan ini adalah orang-orang fuqara, orang-orang fakir dari kalangan sahabat. Ya, yang kebanyakan mereka adalah dari kalangan muhajirun. Sahabat muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa kebanyakan sahabat dari kalangan muhajirin fuqara? Karena hartanya mereka tinggal di Mekah. Mereka hijrah ke Madinah itu dalam keadaan mereka tinggalkan harta benda mereka di Mekah, rumahnya, hewan ternaknya, perhiasannya, emas peraknya, pakaian-pakaiannya. Sebagian mereka hanya membawa badan dan pakaian ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana bisa membawa harta? Karena mereka dikejar-kejar oleh kaum musyrikin Quraisy ketika itu, bahkan dihalang-halangi. Kalau ada orang mukminin yang mau hijrah dari Mekah mau hijrah ke Madinah, dihalang-halangi. Berusaha untuk dibunuh. Karena takut orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu, kalau semakin banyak orang mukmin yang hijrah ke Madinah, maka kekuatan kaum mukminin di Madinah semakin kuat. Maka mereka enggak ingin seperti itu. Mereka menghalang-halangi. Ya, di antara upaya mereka untuk menghalang-halangi kaum mukminin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka melarang harta benda untuk dibawa. Jadi kalau mau hijrah, enggak boleh bawa apa-apa. Rumah, apapun yang dimiliki tidak boleh dibawa. Ya. Bahkan ada yang tadi disebutkan diancam untuk dibunuh kalau mau hijrah. Sehingga sesampainya di Madinah, kebanyakan sahabat dari kalangan muhajirin fuqara, datang ke Madinah enggak ada rumah, enggak ada harta. Oleh karena itu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk setiap orang muhajirin itu disaudarakan dengan satu orang dari kalangan Ansor. Tujuannya apa? Supaya saling membantu. Dan para sahabat dari kalangan Ansor dengan senang hati. Ya, mereka tidak ada rasa berat untuk membagi hartanya kepada saudaranya dari kalangan muhajirin. Ini indahnya persaudaraan karena keimanan. Al-Huwah al-Imaniyah. Ya. Nah, yang kisahnya sering kita dengar. Bahkan ada yang rela membagi istri. Artinya ada yang punya istri dua, ini saya cerai satu untuk kamu nikahi. Sampai seperti itu orang-orang Ansor. Ya. Persaudaraan karena Islam, karena iman. Kembali ke sini, jadi ahlu dusur yang dimaksud di sini adalah kebanyakannya dari kaum Ansor. Sahabat dari kalangan Ansor, penduduk asli Madinah. Adapun yang mengadu kepada Rasulullah adalah kebanyakan dari kaum muhajirin, fuqara'ul muhajirin. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ahlu dusur, orang-orang kaya telah mendahului kami dengan pahala. Jadi di sini orang-orang fuqara itu bukan hasad. Bedakan dengan hasad. Hasad itu tidak senang, benci ketika ada orang lain mendapatkan nikmat. Ada orang mendapatkan nikmat bisnis, bisnisnya lancar, sukses, penghasilannya banyak, gajinya besar, rumahnya bagus, kendaraannya mewah. Gak senang lihat saudaranya muslim punya nikmat seperti itu. Dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini hasad yang tercela. Adapun di sini, bukan seperti itu kondisinya. Mengadu kepada Rasulullah karena apa? Orang-orang kaya tadi gemar berinfak. Sehingga karena banyaknya infak yang mereka keluarkan, karena hartanya banyak, sehingga infaknya banyak, mereka ingin mendapatkan pahala yang seperti itu. Pengen juga berlomba-lomba dapat pahala yang banyak. Jadi bukan hasad karena apa? Karena hartanya. Tapi karena apa? Karena ingin mendapatkan pahala yang banyak tadi. Karena orientasi mereka bukan dunia. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orientasi mereka adalah akhirat. Ya. Nah, dhahab ahlud duthur bil ujur, orang-orang kaya telah mendahului dengan pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wayasumuna kama nasumu, mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, akan tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Kalau kami enggak bisa, wahai Rasulullah. Kami fuqara, kami miskin, enggak punya harta yang lebih. Harta yang kami miliki cukup untuk makan saja. Ya. Nah, adapun orang-orang kaya karena punya harta yang lebih, mereka bisa berinfak sehingga dapat pahala banyak. Maka kemudian Rasulullah membimbingkan. Di sana ada ladang pahala, ladang sodakoh yang tanpa butuh modal harta. Ternyata di sana ada ladang amalan sedekah yang tidak memerlukan modal berupa harta materi. Beliau menyatakan di sini, alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian perkara yang kalian bisa sedekahkan, itu amalan yang kalian bisa mendapatkan pahala sedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqatun. Sesungguhnya di setiap tasbih, itu di setiap zikir subhanallah yang diucapkan oleh seorang hamba, begitu juga tahmidatin wa tahmidatin, yaitu zikir alhamdulillah, sadaqatun atau sadaqatan, ada mengandung pahala sedekah. Jadi setiap tasbih yang kita ucapkan, tahmid yang kita ucapkan alhamdulillah, itu semua bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sedekah yang enggak butuh modal uang. Ada sedekah yang cukup dengan kita menggerakkan lisan. Ya. Ini maksudnya apa Rasulullah? Kalau ahlud dzur, orang-orang kaya tadi bisa bersedekah dengan harta, kalian perbanyak sedekah dengan tasbih, dengan tahmid. Masih ada peluang, jangan khawatir. Seperti itu. Kalian enggak bisa bersedekah dengan harta, karena kalian enggak punya harta, sedekahlah dengan zikir, zikrullah. Itu maksud Rasulullah, bimbingan Rasulullah. Begitu juga beliau memberikan amalan yang lain yang bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Begitu juga ya. Bud' ini maknanya adalah farj. Di kemaluan kalian juga ada sedekah. Di kemaluan salah seorang dari kalian ada sedekah juga. Qila. Para sahabat agak heran dengan yang terakhir. Kalau tasbih, tahmid, ya bisa, ya, sudah diketahui itu. Dzikir subhanallah, dzikir alhamdulillah, berpahala sedekah, itu ya sudah suatu yang maklum, diketahui. Adapun yang berikutnya ini, di kemaluan salah seorang di antara kalian juga ada sedekahnya. Maka dikatakan kepada Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, fi syahwatihi shadaqatun, apakah ada sedekah pada syahwatnya seseorang? Ya. Karena secara umum namanya syahwat, hawa nafsu itu tercela. Iya kan? Kebanyakan syahwat itu mengantarkan pelakunya kepada perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok justru di sini Rasulullah mengatakan ya, ada sedekah pada syahwat kita. Makanya ditanyakan kepada beliau, apakah pada syahwat seseorang itu ada sedekahnya? Maka Rasulullah menjelaskan, lawudi'a fil haram alaysa kana alaihi wizrun. Kalau seandainya syahwat itu disalurkan kepada perkara yang haram, bukankah itu akan membuahkan dosa? Bukankah itu akan menghasilkan dosa? Jawabannya apa? Bala, tentu. Orang kalau syahwatnya tidak disalurkan pada perkara yang halal, disalurkan pada perkara yang haram, dilarang Allah, misalnya apa? Zina. Ya. Maka apa? Terjatuh pada dosa. Fakadzalika kata Rasulullah, fakadzalika in wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Begitu pula jika syahwat itu diletakkan atau disalurkan pada jalur yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala juga. Ya. Jadi kebalikan. Syahwat itu tergantung disalurkan ke arah mana. Ya. Kalau disalurkan ke perkara yang halal, dihalalkan Allah, maka bernilai pahala. Membuahkan pahala. Sebaliknya, kalau disalurkan pada perkara yang diharamkan Allah, maka itu akan membuahkan dosa. Sebagaimana kita punya syahwat ingin makan, lapar, pengen makan. Syahwat ingin makan, ingin minum. Ya, ketika kita pengen makan, pengen minum, nah, kita diberikan dua pilihan. Apa yang akan kita masukkan ke mulut kita? Barang yang halal ataukah yang haram? Kalau yang dimasukkan ke mulut kita barang yang haram, maka dosa. Sebaliknya, kalau yang kita masukkan ke mulut kita adalah makanan dan minum yang halal, maka akan membuahkan pahala. semuanya demikian. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini hadisnya sahih, sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, al-hadithu sahihun rawahu Muslimun wa ghairuhu. Hadis ini sahih, diriwayatkan pula oleh al-Imam Muslim dan selainnya. Jadi selain diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad ini, ternyata hadis ini juga diriwayatkan al-Imam Muslim di sahihnya. Wa bayyana fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam abwaban min abwabis shadaqat. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, pintu-pintu sedekah. Tapi enggak semuanya. Beliau menjelaskan sebagian pintu-pintu dari pintu-pintu sedekah. Wa dzalika annal muhajirin syakau ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam hadis ini yang terjadi adalah ketika kaum muhajirin, para sahabat dari kalangan muhajirin mengeluh kepada Rasulullah. Mereka berkata, ah, dhahaba ahlud duthur ay al amwal bis sadaqat wad darajatil ula. Mereka berkata kepada Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi atau telah mendahului dengan sedekah dan derajat yang tinggi. Itu derajat yang tinggi karena sebab amalan soleh yang mereka kerjakan. Ya'ni walaysa 'indal muhajirin ma yatasaddaquna bihi. Kenapa kok orang-orang muhajirin mengeluh? Karena mereka tidak punya harta yang bisa mereka sedekahkan. Fa arsyadahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila buwabin min abwabis shadaqat sahlah yasirah wa yasirah. Sahlatin wa yasiratin. Maka Nabi membimbingkan mereka, orang-orang muhajirin yang mengeluh tadi, kepada pintu-pintu dari pintu-pintu sedekah yang mudah. Mudah dan ringan untuk dilakukan. Tadi, enggak perlu modal. Enggak punya harta, enggak punya uang pun bisa sedekah dengan mudah, dengan ringan. Wa ujuruha katsirah, akan tetapi pahalanya jangan diremehkan, pahalanya juga besar. Idh qala lahum awalaisa lakum ma tatasaddaquna bi? Inna bi kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah. Ini beliau nampaknya menyebutkan lafaz hadis yang lain. Jadi hadis yang sama, tapi diriwayatkan dengan lafaz atau redaksi yang lain. Dari jalur periwayatan yang lain. Di lafaz yang lain tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan, bukankah ada perkara yang kalian bisa sedekahkan atau amalan yang bernilai sedekah yang bisa kalian lakukan, sesungguhnya di setiap takbir itu ada pahala sedekah. Jadi masuk zikir takbir Allahu Akbar juga bisa berpahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqatan, begitu juga tahmid alhamdulillah juga bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, begitu juga zikir la ilaha illallah tahlil, itu juga bernilai sedekah. Yani subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dirangkai lafaz zikir tadi seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kulluha sadaqatun. Itu semua hakikatnya adalah sedekah. Bal min a'zamis sadaqat, bahkan termasuk sedekah yang paling utama. Jadi jangan diremehkan. Jangan dikira sedekah yang paling utama itu kalau harus keluar uang. Enggak. Justru zikir ini termasuk sedekah yang paling afdol. Sedekah yang paling a'zam, paling agung. Apa dasarnya, apa dalilnya? Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Dzikir alhamdulillah yang diucapkan seorang hamba, itu pahalanya bisa memenuhi timbangan. Itu timbangan amalan soleh di hari kiamat nanti. وَتَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Pahalanya, yaitu pahala zikir Alhamdulillah, itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Subhanallah. Jadi enggak, jangan diremehkan pahala zikir itu. Sampai digambarkan Rasulullah demikian. Dan Rasulullah ini memberitakan perkara gaib yang beliau ketahui dari wahyu minallah. Ya. Bahwasanya zikir Alhamdulillah itu pahalanya akan memenuhi timbangan amalan soleh di hari kiamat dan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya. Sangat banyak, sangat besar pahalanya. Itu zahirnya, ini satu, zikir Alhamdulillah. Bayangkan kalau Alhamdulillah itu diucapkan berkali-kali. Sesuai dengan sunnah tentunya. Selesai sholat, disunnahkan membaca 33. Ya. Nah, Al-Muhim, sesuai sunnah. Karena amalan tidak bisa diterima di sisi Allah kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas. Baca Alhamdulillah juga harus ikhlas. Bukan Alhamdulillah karena riya, supaya dipuji orang, supaya dilihat orang. Bahwa itu orangnya gemar berzikir. Ya. Ingin dipuji manusia, ingin dilihat sebagai orang soleh, orang yang gemar berzikir, itu sudah merusak keikhlasan. Zikir semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, syarat yang kedua amalan diterima, untuk diterima di sisi Allah selain ikhlas adalah mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, mencocoki tuntunan dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan juga apa? Zikir itu yang diucapkan seorang hamba, pahalanya bisa berbeda-beda. Ya. Ada dua orang sama-sama berzikir Alhamdulillah, si A dan si B. Belum tentu pahala yang diterima dua orang tadi sama. Walaupun secara zahir yang diucapkan sama, sama-sama baca Alhamdulillah. Tapi bisa jadi berbeda pahalanya. Karena apa? Sejauh mana keikhlasannya? Ya, barakallahu fikum. Dan sejauh mana mutaba'ahnya tadi kepada Rasulullah, serta apa dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Qayyim, bagaimana zikir lisan tadi mencocoki kolbunya. Ya, tentunya berbeda. Kalau orang cuma menggerakkan lisan berzikir Alhamdulillah dalam keadaan kolbunya lalai, hatinya lalai. Ya, mungkin dia mendapat pahala, tapi sedikit. Beda halnya ketika orang berzikir, lisannya bergerak, hatinya juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ketika seorang paham betul makna zikir yang dia ucapkan. Apa makna Alhamdulillah? Sejauh mana dia memahami makna yang terkandung pada zikir Alhamdulillah itu. Ya. Nah, bahwasanya dijelaskan para ulama, maknanya Alhamdulillah itu as-sana'u alal mahbub. Maknanya, pujian kepada zat yang dicintai. Pujian kepada sesuatu yang dicintai. Karena dalam bahasa Arab itu pujian itu ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis. Ada yang disebut sebagai madh, ada yang disebut sana, ada yang disebut hamd. Ini semua kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama, pujian, sanjungan. Tapi ada makna yang berbeda. Kalau madh itu sekedar memuji. Bisa jadi orang memadh, memuji orang lain, tapi enggak ada rasa cinta kepada orang yang dipuji. Misalnya sekedar untuk mengambil muka. Ya, ngambil muka orang yang dipuji. Dipuji-puji, oh kamu itu Masya Allah baik, kamu itu dermawan, kamu itu ya suka menolong orang. Ya. Dalam keadaan dia tahu ini orang ini juga suka menipu ini. Dia enggak senang, tapi sekedar memuji untuk apa? Ngambil muka. Ya, basa-basi. Itu madah. Ya, tanpa dibarengi rasa cinta kepada yang dipuji. Sana juga demikian. Tapi alhamd ini maknanya khusus. Ya. Pujian kepada sesuatu yang dicintai. Sehingga dijelaskan para ulama, makna alhamd itu as-sana'u 'alal mahbub. pujian kepada zat yang dicintai. Jadi kalau pujian alhamd itu ditujukan kepada Allah, maka haruslah ketika seorang hamba itu mengucapkan dzikir alhamdulillah, itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya seorang hamba kepada Allah itu baru akan bisa tumbuh ketika hamba tersebut ya yastahdir, menghadirkan dalam hatinya betapa besar nikmat Allah yang telah dia rasakan. Betapa besar pemberian Allah yang telah diberikan kepadanya. Jadi semakin banyak orang itu mengingat nikmat Allah, disitulah semakin tumbuh rasa cintanya kepada Allah. Oleh karena itu, kita diperintahkan memperbanyak mengingat nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mengingat-ingat nikmat Allah, menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Artinya apa? Perbanyak menghitung nikmat Allah. Semakin sebanyak apapun kalian mengingat nikmat Allah, tidak akan bisa mengingat semua nikmat Allah. Apalagi kalau orang malas mengingat-ingat nikmat Allah. Ya. Artinya di situ mengandung apa? Hasungan untuk kita memperbanyak mengingat-ingat nikmat Allah. Masya Allah, saya diberikan nikmat sehat. Banyak orang lahir dalam keadaan cacat. Matanya enggak bisa melihat. Alhamdulillah. Makanya kalau kita bercermin, ada zikirnya. Ya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaanku, ya, maka perbaguslah akhlakku. Itu diantara bentuk mensyukuri nikmat Allah. Masya Allah, ingat, ya, saya diberikan kemudahan mendapatkan rizki yang halal. Betapa banyak orang yang cari yang halal susah. Atau ada yang halal lebih memilih yang haram. Tidak diberikan taufik untuk lebih memilih yang halal. Alhamdulillah, saya diberikan nikmat hidayah mengenal sunnah. Betapa banyak orang yang terhalang untuk mendapatkan hidayah mengenal sunnah. Demikian, terus kita ingat-ingat nikmat Allah. Semakin banyak seorang hamba mengingat nikmat Allah, maka akan semakin tumbuh rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa? Rasa cinta kepada Allah akan tumbuh ketika seorang hamba itu mengenal Allah. Mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Dan itu hanya bisa diraih dengan apa? Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pembahasan apa? Al-asma was sifat. Ya. Nah. Jadi seperti itu. Tadi kesimpulannya apa? Bisa jadi dua orang berzikir dengan zikir yang sama secara zahir tapi pahalanya berbeda. Ya. Karena tadi beberapa hal tadi. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah fa kullun min hadhihi al-a'mali la tukullifa ahadan masyaqqatan. Semua amalan-amalan yang disebutkan ini tadi, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ini adalah amalan-amalan yang tidak membebani seorang, ya. Tidak akan membebani seseorang itu sedikit pun. Enggak berat mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, ringan sekali. Innama hiya nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb. Ya. Amalan ini hanya membutuhkan apa? Membutuhkan ucapan di lisan, menggerakkan lisan kita dan apa? Menghadirkan hati. Ini butuhnya di situ. Ya, ketika berzikir hendaknya kita berupaya untuk menghadirkan hati kita. Supaya pahalanya banyak. Wahtisabul ajri fiha indallah. Dan juga mengharapkan pahala dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma amila al-muhajirun bidhalika wa sami'al ansaru dhalika fafa'alu mithlama fa'alu. Maka ketika kaum muhajirin tadi, setelah dapat bimbingan ini tadi, mereka bersemangat untuk zikir. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, mereka bersemangat, orang-orang muhajirin. Karena apa? Dengan itu mereka berharap bisa menyaingi orang-orang kaya tadi dengan pahala. Orang-orang kaya bisa bersedekah dengan harta. Kami juga bisa bersedekah dengan zikir. Akhirnya mereka bersemangat. Tapi ternyata orang-orang kaya juga mendengar bimbingan Rasulullah ini. Ya, karena memang namanya ilmu itu harus disebarkan. Ya, tidak bisa menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilm juga dilarang dalam Islam. Apalagi ilmu itu berisi tuntunan untuk amal soleh, beramal soleh. Akhirnya orang-orang kaya dari kalangan sahabat juga mendengar amalan ini. Bahwasanya sedekah itu bisa dilakukan dengan zikir. Maka orang-orang kaya tadi pun melakukan yang sama. Mereka juga selain gemar infak harta, sedekah dengan harta, mereka juga gemar untuk berzikir. Artinya akhirnya orang-orang muhajirin pun tahu, oh ternyata orang-orang kaya juga bersemangat zikir seperti kami. Mereka pun kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-muhajirun, orang muhajirin berkata kepada Nabi, sami'a ikhwanuna bima fa'alna fa fa'alu mithlana. Wahai Nabi, saudara-saudara kami itu dari kalangan orang kaya mendengar apa yang telah kami amalkan, yaitu zikir. Fa fa'alu mithlana, mereka pun ikut-ikutan mengamalkan seperti yang kami amalkan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi, jawaban beliau, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau sudah seperti ini kondisinya, yaitu keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya sudah, gimana lagi? Orang-orang kaya tadi juga ternyata semangat berzikir, ya sudah. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin akan bahagia juga ketika saudaranya mendapatkan kebaikan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang muhajirun. Para sahabat dari kalangan muhajirun. Tidak kemudian mereka benci kepada saudaranya. Hasad kepada saudaranya dari kalangan orang kaya. Tidak. Karena di hadis yang lain, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai, yaitu menyenangi kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia senang kebaikan itu untuk dirinya. Ya, itu tanda keimanan. Tanda keimanan seorang ketika ada orang lain, saudaranya sesama muslim mendapatkan nikmat, dia ikut senang. Itu tanda keimanan. Tapi kalau seseorang melihat saudaranya muslim dapat nikmat, dia enggak senang, itu tanda imannya kurang. Ya. Nah, jadi kita harus sering-sering introspeksi diri, muhasabah, memperhatikan jiwa kita ini. Kita latih jiwa kita. Misalnya kita dapati nikmat, ada nikmat pada saudara kita. Coba kita perhatikan jiwa kita ini gimana? Ikut senang atau justru enggak senang? Ada rasa enggak suka saudara kita dapat nikmat. Nah, itu harus segera kita obati kalau kita mendapati seperti itu. Wah, kok tiba-tiba muncul enggak senang ya? Ada nikmat pada saudara saya. Langsung istighfar, astaghfirullah. Allahumma aslih li. Ya Allah, perbaiki diriku. Langsung minta doa kepada Allah. Karena hati itu di antara jari-jemari Allah. Allah yang membolak-balikkannya. Ya. Hanya Allah yang bisa memperbaiki hati kita. Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu di antara doa yang bisa kita panjatkan. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa maulaha. Di antara doa juga bisa kita panjatkan untuk mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau lah sebaik-baik zat yang bisa mensucikan jiwa tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Juga doa yang sering dipanjatkan Rasulullah, berlindung dari kejelekan jiwa. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku. Karena memang jiwa itu tabiatnya seperti itu, mengajak kepada kejelekan. Maka kita butuh taufik, bantuan dari Allah untuk memperbaiki jiwa kita. Di antaranya tadi, misalnya muncul rasa enggak senang ketika ada saudara kita mendapatkan nikmat, nah itu ada penyakit, butuh segera diobati. Sebagaimana kalau kita sakit, flu, kan kita harus upaya cari obat supaya flu-nya enggak tambah parah. Apalagi kalau penyakitnya lebih parah, ya. Penyakit darah tinggi misalnya. Jangan dibiarkan, harus segera turun. Karena kalau dibiarkan naik, bisa stroke, bahaya. Seperti itu juga hati. Penyakit hati harus segera diobati. Kalau enggak, dia semakin parah, kronis, maka akan semakin sulit diobati. Ya. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, ay as-sadaqatu bidh-dhikri was-sadaqatu bil-mal hadha min akmalis sadaqati wa awfaha ajran 'indallahi tabaraka wa ta'ala. Yaitu apa yang dilakukan orang-orang kaya dari kalangan Ansor tadi, yang bisa bersedekah dengan dzikir dan juga bersedekah dengan harta, ini adalah bentuk sedekah yang paling sempurna, yang paling lengkap. Sedekah dengan harta iya, sedekah dengan dzikir iya, maka ini sedekah yang paling lengkap, paling sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyebutkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, di kemaluan salah seorang kalian juga ada sedekahnya, yakni ityanur rajuli imra'atahu fihi sadaqah, yaitu ketika seorang suami mendatangi istrinya, ini adalah sesuatu yang halal, maka bernilai sedekah. Wa dzalika min nahiyatain bal min aktsari min dzalika. Kenapa ya perkara yang seperti ini bernilai sedekah, itu dilihat dari dua sisi ya. Kenapa ketika seorang suami mendatangi istrinya itu bernilai sedekah, itu dilihat dari dua sisi, kata beliau. Bahkan sebenarnya lebih dari dua, tapi beliau sebutkan dua. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, yu'iffu nafsahu. Karena seorang pria, suami, ketika dia mendatangi istrinya, maka dia menyalurkan syahwatnya pada perkara yang halal. Dan dia telah menjaga kehormatan dirinya. Agar jangan sampai terjatuh pada perkara yang haram. Dia menjaga kehormatan dirinya. Falayatatalli'u ilal haram, sehingga dia tidak berusaha untuk masuk ke perkara yang haram, mencoba-coba mengintip perkara yang haram, karena dia sudah tercukupi dengan perkara yang halal tadi. Idza kana baina yadayil halal wa huwa min ahli taqwa fa innahu la yatatalli' ilal haram. Kalau pada seseorang dia dihadapkan pada sesuatu yang halal dan dia punya ketakwaan, syaratnya memang harus ada takwa. Dia sudah punya yang halal dan dia ada ketakwaan kepada Allah, maka dia tidak akan mencoba-coba menoleh kepada yang haram. La bin nadhar, baik dengan pandangan penglihatan, wala bi fi'lil fahisyah, begitu pula dengan perbuatan. Karena dia sudah ada yang halal, sudah punya yang halal, kenapa cari yang haram? Baik dengan penglihatan maupun dengan naam perbuatan. Tapi sekali lagi ini butuh takwa. Kalau enggak takwa, walaupun istrinya empat, enggak cukup. Tetap cari yang haram. Iya kan? Nah, betapa banyak orang yang sudah empat istrinya, tapi karena enggak ada takwa, tetap aja mencari yang haram. Wal'iyadu billah. Jadi butuh ketakwaan ada dalam hati. Oleh karena itu, di antara doa yang disyariatkan, dituntunkan Rasulullah untuk kita bisa mencukupkan diri dengan perkara yang halal dan dijauhkan Allah dari perkara yang haram. Allahumma kfini. Ya. Allahumma kfini. Siapa yang ingat? Ya, Allahumma kfini. Nah, agak lastahdir. Agak lupa. Ada ingat Allahumma kfini? Allahumma kfini bima. Nah, nanti coba mudah-mudahan bisa ingat ya. Yang maknanya adalah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang telah Engkau halalkan untukku. Seperti itu. Ya. Nah. Nah, mudah-mudahan nanti ingat ya. Kemudian tsanian, sisi yang kedua, yu'iffu al-mar'ah. Ketika seorang suami mendatangi istrinya, maka dia juga telah menjaga kehormatan istrinya tadi. Jadi selain menjaga kehormatan dirinya, dia juga menjaga kehormatan istrinya. Karena seorang wanita itu juga ada kecondongan, ada syahwat juga. Kalau enggak terpenuhi, enggak disalurkan kepada yang halal, dia akan mencari yang haram. Maka ketika suami mendatangi istrinya, itu dia juga telah menjaga kehormatan istrinya. Wa innaha tahtaju ila qada'i hajatiha mithla ma yahtaju ar-rajulu wa akthar. Karena seorang wanita itu juga butuh menunaikan hajatnya sebagaimana yang dibutuhkan oleh pria. Falahul ajru fi iffatihi li nafsihi. Maka suami tadi mendapatkan pahala karena dia menjaga kehormatan dirinya. Walahul ajru fi iffatihi limra'atihi. Dan dia juga mendapatkan pahala karena bisa menjaga kehormatan istrinya. Wa min nahiyatin ukhra. Dari sisi yang lain, sisi yang ketiga. Kenapa yang demikian itu bisa berbuah pahala sedekah? Karena dengan itu menjadi sebab adanya keturunan. Sababan fin nasl alladhi tu'ammarul ardu la tu'ammarul ardu illa biwujudih. Bisa dihasilkan keturunan yang tidaklah bumi ini bisa dimakmurkan kecuali dengan adanya keturunan tadi. Ya. Fa idza kanu salihin wa ammarul arda bitta'ah fama a'zama ajra man tasabbaba fi dzalik. Apalagi kalau keturunan-keturunan tadi tumbuh menjadi orang-orang yang saleh, yang memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah, maka betapa besarnya, alangkah besarnya pahala yang didapatkan oleh orang tua tadi, suami tadi. Ya. Dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan istrinya, menghasilkan keturunan, apalagi kalau keturunannya soleh, maka betapa besar pahala yang akan dia dapatkan. Lidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah menyabdakan, mengatakan yang demikian itu. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.